Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti kita. Oleh karena itulah, menurut dia, presiden sering tersandra sehingga akhirnya menjadi dealer, bukan leader, untuk melobi banyak pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Pak Siswono, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat memang resminya sesuai dengan konstitusi, kita itu menganut sistem presidensial. Tapi dalam praktek politik, karena partai mana presiden itu berasal hanya mencapai suara 20%, akibatnya dia harus melakukan koalisi dengan banyak partai, dan akibatnya sistem presidensial itu tidak efektif. Kalau di Amerika, sistem presidensial itu dengan dua partai, dan begitu di lembaga legislasinya, legislatifnya itu partainya presiden melampaui 50%, presiden itu efektif sekali berfungsi itu. Kita juga pernah mengalami sistem presidensial setelah dekret presiden 5 Juli tahun 59, Bung Karno, walaupun kita pada waktu itu juga ada 10 partai, tetap saja presidensialnya juga efektif karena wibawa daripada presiden. Oleh karena itu dalam sistem presidensial itu, salah satu syarat di samping partainya jangan terlalu banyak, tetapi tidak kalah pentingnya adalah wibawa daripada presiden. Terus terang saja, Bapak Presiden SBY sebenarnya dipilih oleh rakyat dengan 60% suara. Seharusnya beliau cukup percaya diri untuk memimpin dengan sistem presidensial ini, karena dia didukung oleh 60% rakyat. Tapi dalam praktek, negosiasi politik dengan antar partai ini mengakibatkan sistem presidensial yang ada tidak efektif, bahkan lebih berat kepada sistem parlementer. Dalam penyusunan kabinetnya, mendengarkan suara partai-partai, padahal itu hak prerogatif presiden. Dalam setiap kebijakannya, sekretariat gabungan berperan sangat penting, karena lebih menurut hemat saya, lebih kepada wibawa presidennya. Saya kira itu. Kalau pembenahan untuk bisa mencapai sistem pemerintahan yang ideal, seperti apa, Pak? Pada sistem presidensial itu umumnya berlangsung di negara dengan jumlah partai yang sedikit. Kita bersyukur bahwa pemilu 2014 nanti hanya diikuti 12 partai. Supaya sebagai ingatan kita bersama, pemilu 2009 dulu 34 partai. Jadi sudah menyusut. Saya cenderung juga memang jumlah partai ini dikurangi. Tetapi bukan dengan cara yang keras, tapi juga dengan cara yang demokratis melalui mekanisme meningkatkan parliamentary threshold. Pada waktu yang lalu parliamentary threshold 2,5%, sekarang parliamentary threshold 3,5%. Artinya yang tidak mencapai 3,5% tidak bisa ikut duduk di DPR. Tapi pemilu berikutnya, jangan lagi buat orang yang dulu tidak masuk bisa bikin lagi partai baru. Akibatnya jumlah partai banyak terus. Bertahap kita turunkan. Idealnya itu untuk tipologi tanah air kita yang sangat heterogen ini, ya sekitar 5-6 partai itu ideal. Sekarang di DPR ada 9. Peserta pemilu ada 12. Tapi tidak semuanya nanti bisa mencapai parlementary threshold. Kita harapkan bisa berkurang dari 9 menjadi 8, kemudian jadi 6, kemudian jadi 5. Sudah itulah ideal. Apakah Bapak optimis kita bisa mencapai sistem pemerintahan yang ideal itu? Bukan mustahil, kita sedang belajar ya dengan sistem demokrasi yang sangat liberal sekarang ini, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, bupati, wali kota, gubernur dipilih langsung oleh rakyat, anggota DPR dipilih dengan suara terbanyak. Ini satu hal, satu proses yang kita baru alami sejak tahun pemilu 99, kemudian pemilu 2004. Jadi belum sampai 10 tahun kita mengalami proses ini, dan kita secara bertahap akan menemukan bentuk idealnya. Sebagai suatu negara yang sudah merdeka 68 tahun, memang kita sesalkan bahwa sistem ketatanegaraan kita terus terang belum stabil, belum mantap. Kita masih memperdebatkan DPD kewenangannya ditambah atau tidak, sistem bikameral ini bikameral murni atau kuasi bikameral, kita masih mempersoalkan parliamentary threshold berapa, mesti dinaikkan presidensial threshold berapa, partai-partai sekarang yang besar-besar minta tetap yang lama, yang menengah dan kecil ingin diturunkan. Berarti sistem kita itu belum mantap untuk suatu negara yang sudah merdeka 68 tahun, yang tentu kita sangat sesalkan. Tapi kita melihat juga bahwa putusan-putusan diambil tidak mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, lebih pragmatis untuk kepentingan sesaat. Sehingga sekarang partai-partai itu belum bisa merumuskan presidensial threshold yang mantap dan berlaku lama itu berapa. Setiap kali mau pemilu disusun undang-undang pemilu yang baru. Artinya sistem kita belum mantap. Kira demikian komentar saya. Demikian Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Saya Wendy Lim.